Kita sudah di Mars, guys. Oh my god. Minecraft bisa menuju ke bulan. Oh my god. Satu dada, Bapak Gila. Oh, aku bakar. Yus, guys. My name is Frost Diamond. Oke, guys. Jadi di video kali ini kita bakal membongkar gimana caranya pergi ke bulan, guys. Dan itu bisa. Dan ya, kalian berjanji bakal nonton videonya sampai habis biar kalian bisa pergi ke bulan di Minecraft, guys. Dan itu bakal keren sekali. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan like dulu video ini, guys. Karena semua itu gratis ya, teman-teman. Dan ya, jadi di Bapak Gila, kenapa? Coba Pak, lompat Pak. Coba lompat Pak. Bapak Gila malah fitness pakai roket. Gimana ceritanya, guys? Oke, guys, di sini yang pertama-tama kita bakal ngajarin kalian gimana caranya bikin roketnya Bapak Gila ini, guys. Nah, jadi kalian yang pertama itu harus pasang dulu moodnya, guys. Terus kalian pakai ini, kalian ambil dulu ini semua ya, guys ya. Dan terus kalian pakai kayak gini. Ingat ya, guys ya, yang ini apa namanya? Noscon, heavy duty plate, roket dan roket engine, guys. Dan ya, kita bakal langsung saja. Dan nih, woi, ini Bapak Gila kenapa dah roketnya dibakar si gembel ini, guys? Oke, guys, di sini saya mau kalian komentar apa nama planet kesukaan kalian, guys. Dan kalian urutin planet-planet apa saja yang ada di tata surya ini. Nah, saya di sini mau ngetes seberapa kepintaran kalian semua ya, Pak ya. Nah, lu tahu, Pak? Oh my god, bego, guys. Bapak Gila, guys. Kenapa, Pak? Kenapa Bapak Gila? Kenapa lu mukulin gua? Oh, kepalanya, guys. Ini kepala kita udah pakai kepala alien, guys. Coba Pak dipakai, Pak. Dan ini dia. Klik kanan. Oh my god. Oh my god, kenapa lu bisa keluar kayak gitu, Pak? Wih, gila lu. Coba Pak yang lain, Pak, dipakai. Profesor Bapak Gila. Oke, guys, kalian komentar, kita bersama-sama kita kasih nama untuk Bapak Gila, guys. Dan ini moodnya makin kocak aja ya, teman-teman. Dan ya, guys, nanti di bulan itu biasanya ada villager kayak gini, guys. Nah, kita udah bawa ke sini, Pak. Ayo, Pak, coba Pak dikasih tali, Pak, ditaliin, Pak. Ini Bapak Gila udah pakai topi luar angkasa, guys, kayak kita, guys. Coba bentar, ini dia topi luar angkasa. Kita klik kanan, nggak bisa loh. Itu cuman Bapak Gila doang yang bisa, guys. Gimana caranya? Nah, di sini juga villagernya seperti villager di bulan ya, guys ya. Dan ya, kita nggak bakal lama-lama, kita bakal langsung bikin roket ya, teman-teman. Dan ujungnya kayak gini ya. Kalian ingetin cara bikin ini, guys. Nah, kayak gini. Terus kalian pasang apa namanya ini? Saya juga lupa, heavy duty plate-nya. Kayak gitu ya, guys ya. Terus sayapnya kalian pasang kayak gini. Di sini juga sayapnya. Terus di bawahnya adalah engine, dan jadilah satu buah gear roket. Oh my god. Oh my god, guys. Oh my god. Ini sebuah roket, kita bakal menuju ke bulan, guys. Oh my god, dan ini bisa ya. Dan ini Bapak Gila kenapa? Kenapa? Wah, kayak Spider-Man, woi. Pinjem, Pak. Woi. Oke, guys. Jadi selanjutnya kita bakal taruh pressure plate-nya. Dan ya, di sini kita bakal langsung bikin pressure plate dan kita bakal menuju ke bulan. Dan ya, ini dia, kita bakal bikin kayak gini, guys, dan kayak gini dan kayak gini, dan kita bakal taruh roketnya kayak gini. Wow, roketnya keren banget, guys. Bisa kayak gini, guys. Terus kita bakal taruh dan oh my god, roket di Minecraft, guys. Dan kita bakal menuju ke bulan dan lu ngapain, Pak Gembel? Turun, Pak, nanti, Pak, belum. Oke, guys, dan dihancurkan sama Bapak Gila. Dan di sini kita bakal bikin dua ya. Oke, Pak, ditaruh, Pak. Oh my god, witih, keren sekali, guys. Oke, guys, kita bakal meluncur, tapi sebelum itu kita bakal coba-coba senjata alien ini, guys ya. Dan kayak gini. Wow, mantap jiwa ini, guys. Oh my god, kayak Spider-Man nih loh. Oh, gila nih. Kayak Fanny nih, guys. Pemain di Mobile Legend, guys. Wih, mantap jiwa. Oh, siap. Oh, bisa kayak gini, guys. Oke, keren sekali ini, Bapak Gila. Lu ngapain nyangkut gembel? Oke, guys, kita bakal langsung meluncur dan ini bakal keren sekali. Oke, guys, kita bakal langsung saja ke bulan. Tapi sebelum itu kita mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan like dulu video ini ya, guys ya. Karena semua itu gratis, guys. Dan ya, kalian komentar, guys, apakah kalian pernah nonton kartun yang keluar angkasa? Kalian komentar film kartun apa itu, guys, yang keluar angkasa? Film kartun apapun itu yang kalian pernah nonton, kalian komentar ya, Pak ya. Dan ya, kalian komentar juga, kalian urutin nama-nama planet yang ada di tata surya kita ini, guys. Dan ya, kita bakal langsung naik, guys. Dan ini dia. Dan 3, 2, 1, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Dan oke, Bapak Gila dulu meluncur deh. Dan ini dia, Bapak Gila bakal meluncur, guys. Dan ini Bapak Gila, muka lu mana? Oh my god, Bapak Gila bakal meluncur. Dadah. Oh my god, kita dadah-dadah ke Bapak Gila, guys. Oh my god, dadah Bapak Gila, dadah. Dadah Bapak Gila bakal meluncur. Dadah Bapak Gila. Dia ketakutan, guys. Bapak Gila bakal meluncur. 4, 3, 2, 1. Dadah Bapak Gila. Oh, kebakar. Kena roket, kita kebakar, guys. Oh, bisa loh. Bisa ke bulan loh. Oh my god, Bapak Gila udah meluncur, guys. Oke, kita bakal ikutin Bapak Gila, guys, ya. Hitungan 20, kita bakal spasi. Nah, jadi caranya ngidupin roket ini, kalian pencet spasi dan kita bakal menuju ke bulan. 14, 13, ayo guys, kita hitung bersama-sama, guys, karena kita adalah astronot. Nah, kalian komentar apakah dari kalian ada cita-cita kalian menjadi astronot, guys. Kalian komentar apa cita-cita kalian, guys. Dan apapun itu kalian komentar saja, guys. Dan ya, dan 3, 2, 1, kita meroket, guys. Oh my god, bisa menuju ke bulan. Minecraft menuju ke bulan. Oh my god, Minecraft bisa menuju ke bulan. Oh my god. Gila sekali, guys. Bisa loh Minecraft menuju ke bulan, guys. Dan kita bakal coba apakah ini bisa, guys. Bentar. Oh my god, guys. Kita di mana, guys? Oke, kita bakal menuju ini bumi. Caranya itu gampang, guys. Caranya menuju ke bulan itu gampang. Jadi di sini tuh ada beberapa planet yang ada di tata surya, ada Merkurius, Venus, Mars. Kalian komentar, kalian urutin planet-planet apa aja yang ada di tata surya kita ini, ya guys, ya. Dan ya, kita bakal ke bumi dulu karena bulan itu bersama bumi, guys. Nah, jadi kalian klik dulu buminya, terus ada bulan dan bulannya diklik, terus kalian launch, guys. Dan kita bakal langsung menuju ke bulan. Dan oh my god, mana ini kita, weh? Oh my god, no. Kita di luar angkasa, kita enggak lihat apa-apa, guys. Dan kita bakal turun, semoga bisa. Udum, bum, bum. Bum, bisa lu. Oh, bisa loh. Oh my god, gak kelihatan apa, guys. Oh my god, bisa loh. Kita di luar angkasa, guys. Dan di sini ada creeper. Creepernya jadi alien, guys. Gimana ceritanya? Jadi di sini kita juga bisa lompat kayak gini, guys. Oh my god. Keren sekali ini ya, teman-teman. Bisa loh. Oke, guys, di sini ada creeper. Creepernya kenapa? Dia terbang juga, Pak. Dia juga pakai kepala kayak kita, Pak. Gimana ceritanya ini? Keren sekali moodnya, guys. Kalian coba moodnya ini ya, guys, ya. Linknya di description, guys. Tapi sebelum itu subscribe dulu, guys. Oh my god. Oke, kita bakal jalan-jalan, guys. Pak, coba Pak, kita keliling-keliling si apa namanya, di bulan ya, guys, ya. Katanya di bulan ini ada sebuah penghuni, guys. Kita nggak tahu di mana, tapi kita bakal jalan-jalan nih, teman-teman. Dan iya, guys, kita sudah menemukan villager, guys. Oke, ini rumah planet di gini ya, guys, ya, di bulan ya. Dan oh my god, jejak kaki kita kelihatan, Pak. Wih, keren, mantap jiwa, bisa lo. Oke, guys, kita bakal langsung clear dulu, guys. Kita bakal buang ini. Melayang, Pak. Bisa lo. Kayak di luar angkasa asli ya, teman-teman. Waduh, ini keren sekali. Wah, roket gua gembel. Gimana ceritanya, guys? Kita lempar-lempar kayak gini, guys. Ini, Pak. Malah main lempar-lemparan. Coba, Pak, sini, Pak, lempar ke gua, Pak. Gembel. Oke, guys, kita bakal dilempar. Di bawah dulu, guys. Lihat, guys, dicemes, guys. Oh my god, mana gembel? Ngilang, wey. Di sana ada bumi kita, guys. Buminya bulat, guys. Bumi kita bulat, guys. Datar, guys. Sekarang bumi kita fix. Bumi kita sekarang datar, guys. Bumi kita datar, nggak bulat lagi, guys. Oke, guys, kalian komentar sekarang bumi itu bulat atau datar ya, guys, ya. Dan ya, kita bakal jalan-jalan dulu, guys. Dan ya, dan di apa namanya? Dan di bulan ini katanya ada bosnya dan kita bakal melawan bosnya sekarang, guys. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, yang belum like video ini, silakan subscribe dan like dulu ya, Pak, ya. Kita kasih waktu 3 detik sambil nonton sambil di subscribe, guys. 1, 2, 3. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe ya, guys, ya. Karena semua itu gratis, jadi apa yang kalian tunggu, guys? Dan ini Bapak Gila ini kocak bener dah. Semua dicoba dah. Oke, kita bakal jalan-jalan, teman-teman. Dan ini ada apa dah? Ada villager, Pak. Ini, Pak, dibawa pulang, Pak. Villager, Pak. Ada villager, guys. Kita bakal bawa pulang, guys. Bentar, mana tali kita ini? Mana talinya? Kita bakal bawa pulang, guys. Ini dia lead-nya dan kita semoga bisa. Nggak bisa. Dia nggak mau, weh. I need to equip. Nggak bisa, guys. Oh my god. Oke, kita nggak tahu caranya berkomunikasi dengan ini villager yang ada di bulan, guys. Oh my god. Ini keren sekali bulannya, guys. Oke, guys, kita bakal langsung saja ya. Kita bakal lawan bosnya. Jadi di sini kita udah kasih koordinatnya nanti. Ini kalian catat nanti koordinatnya, guys, ya. Di sini adalah tempat koordinat kita bakal melawan bos terkuat yang ada di bulan, guys. Oh my god. Mana nih? Oke, kita bakal masuk, Pak. Pelan-pelan saja, Pak. Pelan-pelan tapi pasti, guys. Oh my god. Ini benar-benar ada, guys, di Minecraft, guys. Kalian harus coba. Dan oh my god. Mana, Pak, pedangnya, Pak? Pinjem, Pak. Gua enggak punya pedang, Pak. Waduh, ini ya. Ini Bapak gila curang, guys. Punya pelindung itu, guys. Gua enggak punya. Gimana ceritanya, Pak? Waduh ya. Oke, guys. Kita bakal bawa pedang, guys, dan glowstone torch. Pakai ini, Pak, biar terang, Pak. Oh my god. Ada cheese, kita ambil. Dan golden apple, bosku. Oh my god, oh my god. Oke, kita bakal game mode 0 deh. Oke, warning, oksigen setup. Kita gak punya oksigen, guys. Game mode 1 aja, guys. Bodo amat, guys. Oke, guys, jadi kita gak punya oksigen ya, guys. Ya, guys, ya. Ini seperti luar angkasa pada umumnya. Kita harus menggunakan oksigen biar kita bisa bernafas, guys. Oh my god. Oke, kita bakal langsung lanjut ke sini, Pak. Oke, guys, kita bakal lanjut ke sini. Dan apakah yang ada di sini ada cheese lagi? Dan ya, di sini ada makanan-makanan, guys. Dan kita bakal lanjut lagi, Pak. Ayo, Pak, sini, Pak. Dan ini dia, guys. Oh my god, kita sudah mau dekat sama rajanya yang ada di bulan, teman-teman. Dan kita bakal ke sebelah sini. Kenapa sepi, guys? Oke, ya, padahal udah, guys. Oke, Pak, hati-hati, Pak. Bentar, normal, biar susah, guys. Oke, guys, di sini ada zombie. Dan kita bakal bunuh, guys. Tas, bunuh, Pak. Oh my god, ini zombinya pakai gini, guys. Pakai kerudung, guys. Oh my god. Oke, guys, kita bakal bunuh lagi, Pak. Cepat, Pak, dibunuh, Pak. Ada gininya, Pak. Dihancurin, Pak. Oke, sudah hancur, guys. Dan ini zombinya, Pak. Minggir. Minggir. Lu zombie, gembel. Now, kita nyangkut. Oh my god. Siap. Bunuh semua, Pak. Oke, Pak, sudah, Pak. Kita bakal pakai glowstone lagi. Kita bakal ke sini, guys. Dan iya, kita sudah ada di pojok sini. Dan apakah yang ada di sebelah sini, guys? Dan oh my god. Oh my god. Oh my god, kita makin dekat, guys. Apa yang ada di depan sana kita juga gak tahu, teman-teman. Dan ada spawner lagi, kita hancurkan. Oh my god, guys, ini spidernya juga seperti alien ya, teman-teman. Ini keren sekali moodnya, guys. Kalian semua harus coba ya. Dan ini ada dua spawner, hancurin aja biar dia gak hidup lagi. Dan ini dia rajanya, guys. Oh my god. Oh my god, di bulan. Raja bulan. Bapak gila di smackdown, guys. Oh my god, no, Pak. Coba, Pak, di smackdown lagi, Pak. Oke, guys, kita bakal lihat ini Bapak gila malah ngasih makan pakai daging. Coba, Pak, di smackdown, Pak. Oke, guys, ini Bapak gila di smackdown. Oh my god, Bapak gila di smackdown. Dilempar, guys. Bisa loh. Bapak gila ini dilempar sama. Oh my god, Bapak gila dibuang, guys. No. Kita bakal bunuh, Pak. Pak, di mana saya, Pak? Pak, no. Oh my god, guys. Oh my god. No. Gua lu apain, bos gua? Lu apain? Enggak bisa, bosku. Bapak gila dilempar giginin, guys. Bapak gila dilempar. Siap. Lagi, Pak, dilempar, Pak. Dilempar, guys. Lihat, guys. Dilempar. Dilempar terus, guys. Oke, Pak, dibunuh aja, Pak. Sikat, Pak. Bapak gila, sakit perut gua, Pak. Jangan, Pak. Waduh. Dan Bapak gila dilempar. Lu ngapain, gembel? Perut gua sakit, guys. Waduh, guys, kita bunuh dan mati, guys. Oh my god, mati lu. Bebet. Dapat XP, guys. Oh my god. Oh my god, dapat kunci tier 1 dungion. Kita bakal ambil. Apa hadiahnya, guys? Apakah hadiahnya kita bakal buka? Dan resep, guys. Oke, di sini ada resep ya. Dan ya, selanjutnya kita bakal pergi ke Mars, gimana, Pak? Oh my god, kita bakal pergi ke Mars, guys. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, kita ngingetin lagi sekali buat kalian. Silahkan subscribe dulu, guys, dan like video ini karena semua itu gratis ya, guys, ya. 1, 2, 3, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe ya, guys, ya. Kenapa, Pak? Kenapa, Bapak gila? Oke, guys, lewat atas katanya pulang, guys. Kita bakal lewat atas, guys, kemanakah kita, guys, ya. Dan ya, kita bakal pergi ke bulan. Dan kill dulu, Pak, kill Bruce Fest. Kita bakal kill dulu, guys, biar nanti spawnnya itu kita di tempat kita pertama, guys. Karena nanti kalau kita kembali ke bumi, kita bakal kembali di tempat pertama kita meluncur ya, guys, ya. Dan ya, kita langsung saja, guys. Nah, jadi caranya itu gampang, guys. Kayak tadi, guys, kita bikin kayak gini ya. Jadi sama saja, ini caranya pergi ke bulan. Kasih tahu ke teman-teman kalian, kasih tahu semua teman-teman kalian caranya pergi ke bulan kemanapun yang kalian inginkan ya, guys, ya. Dan ini dia, kita bakal meluncur. Bapak gila, dadah, Pak. Bapak gila, dadah. Kita bakal menuju ke bumi, guys. Dadah. 10, 9, dan 2. Kenapa? Weh, dihancurin sama Bapak Gila, weh. Belum gembel, belum gembel. Dan kita bakal meluncur, guys, 19. Waduh, lama sekali, guys. 17. Dadah, Bapak Gila. Dadah, Bapak Gila. Bapak Gila, dadah, guys. Dadah, Bapak Gila. Oke, guys, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dadah, Bapak Gila. Dadah. Wow, bisa lo. Kita pergi ke bulan. Ke bumi, guys. Kita dari bulan ke bumi dan kita meroket lagi, guys. Dan ya, kita enggak tahu kita sampai atau enggak, guys. Bodo amat ya, guys. Ya, kita bakal meluncur kemanapun kita mau, guys. Oh my god, kita bakal mengikuti isi hati kita. Dan ya, guys, Marsnya ada di sini ya. Dan jadi di sini kita nggak bisa ke matahari, guys. Jelas kita nggak bisa ke matahari, pasti mati, guys. Oke, guys, kita bakal menuju ke Mars. Kalian komentar lagi sekali, kalian urutin nama-nama planet yang ada di tata surya kita ini ya, guys. Ya, apakah kalian masih ingat atau enggak, guys? Dan ya, kita terjun bebas, coy. Kita terjun bebas. Kenapa kita kapsul kayak gini, boy? Oke, guys, kita bakal lihat apa yang terjadi. Bung Toel, kalian komentar sekarang. Apakah kalian pernah ke Mars, guys? Pasti gak pernah, guys. Saya juga gak pernah, guys. Siapapun gak pernah, guys. Dan kita bakal lihat cuman astronot. Dan kita bakal langsung menuju ke sini. Kenapa kita gak jadi tangki-tangki kayak gitu? Oh my god, kita juga gak tahu, guys. Dan kita bakal meluncur. Iya, kita sudah di Mars, guys. Oh my god, oh my god. Kita menuju ke Mars. Dan kita mendarat untuk pertama kalinya di Minecraft Indonesia, guys. Kita yang pertama, guys. Kita Bruce dulu, Bruce. Oh my god. Oke, okay. Dan kita sudah meluncur. Dan kita tersangkut dan tidak bisa terkembali lagi. Oh my god. Oke, jadi di sini kurang lebih sama seperti yang di bulan. Jadi di sini ada villager dan dungeonnya. Kalian bisa coba sendiri moodnya dan kalian mainin sendiri ya, guys, ya. Dan kalian coba-coba dan oh my god. Jadi di sini bosnya katanya lebih keren, lebih awesome. Dan misalnya kalian setuju, kita bakal bikin part 2-nya. Misalnya video kali ini mencapai angka 200.000 views dalam 3 hari dan like-nya banyak banget, kita bakal lanjutin yang versi 2-nya, guys. Kita bakal lanjutin ke tata surya, kita bakal ke matahari, kita bakal kemanapun ke galaksi selanjutnya, Pak. Oke, guys. Dan ya, dan oke, Pak, kita bakal langsung kembali ke bumi. Caranya kembali ke bumi, guys. Oke, kita bakal ngasih tahu kalian ya, guys, ya. Dan ini Bapak Gila udah kayak angkat beban, weh, gembel. Coba lihat ke belakang, Pak. Oke, guys, ini dia, guys, Bapak Gila, guys. Lihat, guys. Oh my god. Roketnya diangkat gini, guys. Roketnya diangkat sama Bapak Gila, guys. Oh my god. Oh, ada petir, Pak. Cepat, Pak, sebelum kita gak bisa pulang, Pak. No. Oke, guys, kita bakal pulang ke bumi kita yang indah, guys. Oke, kita bakal bikin Bapak Gila. Pak, sini, Pak. Waduh, kasihan Bapak Gila ini, ya. Dan ya, kita bakal hidupkan loncatnya Bapak Gila, roketnya. Ini Bapak Gila mana? Dan kita bakal meluncur. Kita balapan, Pak. 3, 2, 1. Kita meluncur, guys. Siapa yang duluan? Dadadada, Bapak Gila. Berdua dadadada, guys. Berdua dadadada, guys. Harusnya yang nonton dadadada, guys. Waduh, ini keren sekali. Ini perfect moodnya, guys, ya. Dan ya, 5, 4, 3, 2, 1. Kita bakal pulang ke bumi kita yang indah, guys. Oke, kalian komentar juga planet apa kesukaan kalian, guys. Kalau saya, planet bumi. Sudah jelas bumi adalah yang paling indah. Misalnya kalian setuju, kalian komentar bilang setuju, teman-teman. Dan ya, kita bakal pulang ke bumi kita yang sangat indah, sangat awesome, sangat mantap jiwa yang ada di muka bumi. Oke, kita bakal pulang dan di sini bumi kita. Dan kita langsung launch saja. Dan ya, kita sudah pulang, guys. Waduh. Oh my god, kita ini mendarat nggak seperti mendarat sungguhan, guys. Waduh, langsung gini, langsung meninggal. Oke, guys, dan mungkin segini aja yang bisa kita liatin di episode kali ini. Dan misalnya kalian ada saran lagi, di next episode kita bakal mainin mood apa lagi yang keren-keren, kalian tinggal komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar, guys, ya. Dan ya, guys, mungkin sekian lebih sekali ini, Pak, ya. Dan kita bakal penutupan. Oke, guys, mungkin sekian lebih sekali ini, guys, ya. Karena kita juga sudah menyelesaikan misi kita untuk pergi ke bulan dan itu keren sekali. Dan misalnya kalian ada saran lagi, di next episode kita bakal mainin mood apa lagi yang keren-keren, kalian tinggal komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar, ya, teman-teman. Dan ya, mungkin sekian lebih sekali ini. Jika kalian gak ketawa, kalian bisa paksa ketawa. And always my Bruce. Bye-bye.